Mitra Bisnis, pemerintah resmi membatasi gerai milik sendiri perusahaan waralaba toko modern sebanyak 150 unit. Peraturan ini berlaku surut, artinya bagi perusahaan yang kini telah memiliki toko milik sendiri lebih dari 150 unit, kelebihannya itu harus segera diwaralabakan ke investor lain dalam kurun waktu transisi 5 tahun ke depan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Komite Tetap Waralaba dan Lisensi Kadin, Amir Karamoy. Pak Amir, apa komentar Anda? Ya, bagi saya yang lebih dirugikan akibat dengan keluarnya Permendag ini adalah retail atau toko modern lokal, bukan yang asing. Karena yang retail modern atau toko modern lokal ini memang umumnya jumlahnya sudah sangat banyak ya. Ada yang 6.000 gerai yang dimiliki sendiri atau disebut company own outlet itu. Dan yang asing-asing itu jumlahnya memang belum sebesar itu gitu. Jadi akibatnya dengan adanya aturan ini, maka gerai-gerai lokal, perusahaan-perusahaan lokal, seperti ya ada dua nama terkenal lah itu ya, mereka harus mengurangi jumlahnya. Misalnya kalau dia punya sekarang gerai milik sendirinya 5.000 dan kemudian ketetapan aturannya yang 150, berarti dia harus mewaralabakan sebanyak 4.850 gerai. Nah, 4.850 gerai itu harus dikerjakan, harus dilakukan dalam waktu 5 tahun. Bagi saya itu pekerjaan yang luar biasa. Hampir mustahil lah untuk dicapai. Karena untuk menjual satu gerai itu kepada investor atau pengusaha lokal atau pengusaha lainnya apapun namanya itu bukan satu pekerjaan yang mudah gitu. Saya sih menduga mestinya yang normal-normal itu satu tahun itu paling banyak ya mungkin sekitar 50-60 gerai. Katakanlah 60 gerai, kalau dia 5 tahun berarti hanya 300 gerai. Ini yang harus diwaralabakan 4.850. Apa bisa tercapai gitu? Nah itu yang saya lihat persoalan yang real yang akan dihadapi oleh para pengusaha toko modern lokal ini. Lalu jika dikatakan hampir mustahil untuk merealisasikan Permendag ini jika berlaku surut, tindak lanjut seperti apa yang perlu dilakukan oleh para pengusaha, Pak? Iya, saya hanya menyarankan memang komunitas retail, terutama toko modern yang berbasis minimarket ya, yang umumnya minimarket itu memang mereka proaktif untuk melakukan diskusi, negosiasi dengan pemerintah. Karena saya pikir, saya membaca lah ada satu berita yang mengatakan bahwa satu retail toko modern menyambut baik ketentuan ini. Saya pikir mereka terlalu cepat itu menyatakan sikap positif mereka dalam menyambut aturan ini. Karena saya yakin, seyakin-yakinnya gitu, bahwa tidak akan mungkin kalau 4.800 gerai itu bisa diselesaikan dalam 5 tahun. Jadi artinya saya khawatirkan statement-statement yang dikeluarkan oleh para retail minimarket ini semuanya hanya statement-statement politik. Mereka tidak memperdulikan aspek-aspek teknis ya dalam pelaksanaan statement tersebut. Itulah yang saya justru terus terang tidak mengertik pemerintah dalam konteks ini. Saya justru lebih banyak mengertik para retail-retail toko modern ini begitu. Mestinya mereka sekarang yang proaktif untuk juga melakukan negosiasi dan pendekatan kepada pemerintah. Setahu saya, pemerintah akan welcome ya. Dalam pengalaman saya akan welcome memang kalau ada kesulitan, ya kenapa tidak bisa dikecualikan. Dan di situ juga ada satu tim penilai ya kan, walaupun memang tidak disebutkan soal target untuk menentukan 5 tahun itu menjadi wewenang tim penilai. Tapi dirjen bisa saja mengeluarkan satu aturan pelaksana ya kan, dirjen memang harus mengeluarkan aturan pelaksana Permendag tersebut, pengalihan ke 4.850 itu kepada gerai waralaba. Itu ya bisa saja ditunggu. Gitu. Kenapa tidak gitu? Karena memang secara teknis hampir tidak bisa memungkinkan gitu. Nah, yang saya kritik kepada pemerintah, bahwa sayangnya memang ketika Permendag ini dibuat, mereka atau pemerintah khususnya atau Dirjen Perdagangan Dalam Negeri lebih khusus lagi tidak memahami secara teknis apa sih yang disebut waralaba itu. Apalagi rekrutmen investor atau rekrutmen pengusaha baru untuk bergabung dalam suatu waralaba, itu bukan pekerjaan yang mudah itu. Itu pekerjaan yang secara kualitatif ya, saya katakan bukan kuantitatif ya, secara kualitatif itu tidak gampang. Saya katakan itu cukup sulit. Itu harus membutuhkan satu strategi dan pengalaman khusus untuk melakukan hal tersebut. Gitu. Terakhir Pak, apa langkah yang akan diambil oleh Kadin terkait Permendag ini? Kadin secara organisatoris selalu berbicara dengan pemerintah. Itu saya harus katakan, khususnya dengan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri. Tapi dengan kasus ini, Kadin juga tetap akan melakukan negosiasi. Kadin pun akan meminta kepada pemerintah untuk mengeluarkan satu SK Dirjen yang merupakan aturan pelaksana dari Permendag ini untuk mengamati soal pengalihan dari gerai yang dimiliki sendiri ke gerai yang dimiliki oleh perwaralaba atau pengusaha lain. Itu kita akan lakukan. Antara lain, kita juga akan merekomendasikan kalau memang secara teknis itu akan sulit dilakukan, mungkin perlu ada fleksibilitas. Yang penting, apa yang ditargetkan pemerintah itu tercapai. Tercapainya adalah pemerintah menginginkan ini jangan ada monopoli dalam perkembangan waralaba ya, atau pertumbuhan waralaba. Ini juga jangan ada satu bidang usahanya dikuasai oleh satu atau dua perusahaan besar. Itu ide yang sangat bagus dan Kadin akan mendukung. Nah, itu yang akan Kadin lakukan gitu. Jadi mungkin keputusan Dirjen nanti yang merupakan, sekali lagi saya ulangi, merupakan aturan pelaksanaan dari Permendag itu mungkin dicantumkan hal-hal yang kita lihat secara teknis bisa bermasalah. Demikian Ketua Komite Tetap Waralaba dan Lisensi Kadin, Amir Karamoy. Saya Wendy Lim.